saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Islam menganjurkan kepada para pengikutnya untuk bekerja dan berusaha. Jadi, Islam sendiri merupakan agama yang memerintahkan untuk kerja, aktif, dan melakukan usaha di muka bumi, serta memakmurkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatiba 'ala dhahrihi khairun min an ya'tiya rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ah." Sungguh, salah seorang dari kalian yang mengambil seutas tali, kemudian ia ikat kayu bakar pada punggungnya, itu lebih baik daripada ia mendatangi orang yang Allah beri karunia-Nya, kemudian meminta kepadanya. Baik permintaan itu diterima atau ditolak. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah memuji harta yang baik dan dipegang oleh tangan hamba yang soleh. Beliau bersabda, "Ni'mal malus salih lirrajulis salih." Sebaik-baik harta yang bagus adalah yang dimiliki oleh seorang hamba yang soleh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia itu sendiri sebenarnya tidak tercela. Ia tercela tak lain karena kemaksiatan, dosa-dosa serta perbuatan memakan harta haram yang terdapat di dalamnya. Jadi, dunia yang diharamkan adalah yang memalingkan dari agama dan dihimpun dari barang haram. Artinya, engkau mengumpulkannya dari yang haram serta menggunakannya pada sesuatu yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya li arba'ati rijal. Rajulun jama'al mala min hillihi wa anfaqahu fi haqqihi fahadha bi arfa'il manazil. Wa rajulun jama'al mala min ghairi hillihi wa anfaqahu fi haqqihi fahadha bi akhbathil manazil. Wa rajulun jama'al mala min ghairi hillihi wa anfaqahu fi haqqihi fahadha bi akhbathil manazil. Wa rajulun jama'al mala min hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi fahadha bi akhbathil manazil." Dunia itu milik empat orang. Yang pertama, seseorang yang mengumpulkan harta dari yang halal, kemudian menginfakkan sesuai haknya. Inilah derajat tertinggi. Kemudian, seseorang yang mengumpulkan harta bukan dari yang halal, kemudian dia membelanjakannya pada haknya. Ini adalah seburuk-buruk derajat. Kemudian, seseorang yang mengumpulkan harta bukan dari yang halal, kemudian membelanjakannya pada haknya. Ini adalah seburuk-buruk derajat. Dan seseorang yang mengumpulkan harta dari yang halal dan membelanjakannya bukan pada haknya, ini juga seburuk-buruk derajat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bekerja dan berusaha menjadi kewajiban bagi mereka yang sudah mempunyai keluarga atau sudah memiliki tanggung jawab. Islam telah menjadikan sikap menyia-nyiakan hak istri, anak-anak, serta kedua orang tua termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Dari Wahab bin Jabir, ia berkata, "Aku pernah menyaksikan Abdullah bin Amr bin Al-As di Baitul Muqaddas. Dia didatangi oleh salah seorang pembantunya. Dia berkata, 'Bulan ini saya ingin tinggal di sini.' Saat itu adalah bulan Ramadan. Lalu, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, "Sudahkah kau tinggalkan kebutuhan pokok untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Belum." Beliau radhiyallahu anhuma lalu berkata, "Kalau begitu, jangan. Pulang sajalah kamu. Tinggalilah kebutuhan yang mencukupi mereka. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Kafa bil mar'i isman an yudhi'a man yaqut.' Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." Hadis riwayat Abu Dawud. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nadhara ila rajulin fa'jabahu qala, hal lahu min hirfah? Fa in qalu la saqata min ainihi. Qil, wa kaifa dhaka ya Rasulullah? Qala, innal mu'mina idza lam yakun dha hirfah ta'ayyasha bidaini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat seseorang kemudian merasa kagum kepadanya, beliau bertanya, "Apakah dia memiliki profesi?" Jika orang-orang menjawab tidak, lelaki itu jatuh atau hina di mata beliau. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Sebab seorang mukmin apabila tidak memiliki profesi, ia akan hidup dengan mengandalkan hutangnya." Nasihatku untukmu.